Ari peting ayeuna bentang rapang lobana angger sarua. Hanapeun bentang manglayang manehna keur ngadakoan nanggeuy saruntuyan bentang meunang mipit di luhur gunung manglayang. Wangi ending urang petik kuduaan urang untui nu gerkongkoya pangantenan wangi yen wayangna urang apa anggang tapi so catang so sami keur milang bentang manglayang bentang luhureun manglayang tingkareutip anteun ngijebagan kamari peuting ayeuna bentang rapang lobana angger sarua. Bentang luhureun manglayang tingkareutip anteun ngijebagan kamari peuting ayeuna bentang rapang lobana angger sarua. Cocak tanto sami keur milang bentang manglayang hanapeun bentang manglayang manehna keur ngadakoan nanggeuy saruntuyan bentang meunang mipit di luhur gunung manglayang nang mipit di luhur gunung manglayang.